بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وأعلم أنه قد عفي عن حديث النفس sampai sini ya pembahasan betul terakhir itu penjelasannya adalah perhatikan dalam sholatmu bagaimana syaitan mengganggu, ya kan? Nah, jadi ini sekarang kata penulis oleh al-musannif rahimahullah, wa'alam ketahuilah olehmu annahu qad ufiya an hadithin nafs, sungguh dimaafkan hadith an-nafs, yaitu bisikan hati, ya, bisikan kalbu yang sifatnya hanya sebatas bisikan-bisikan, ya, betikan-betikan dalam hati. Wa yadkhulu fi dhalika ma hamamta bih, dan masuk dalam kategori hal itu apa yang terpikir olehmu, ya, untuk engkau kerjakan, ya, ada keinginan untuk mengerjakan hal itu. Wa man taraka dhalika khaufan min Allah ta'ala kutiba lahu hasanah. Jadi muncul pikiran, ya, keinginan untuk melakukannya. Kemudian tidak jadi melakukannya karena takut kepada Allah. Barang siapa meninggalkan hal itu lantaran takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dituliskan baginya satu kebaikan. Jadi berpikir mau melakukan maksiat, begitu. Terbetik, ya, keinginan untuk mengerjakan maksiat. Namun kemudian dia tersadar, ingat kebesaran Allah, keagungan Allah, kemudian muncul rasa takutnya dalam hatinya sehingga dia tidak jadi mengerjakannya, dia mengurungkan keinginannya, maka dituliskan baginya satu kebaikan. Tidak jadi mengerjakan apa, tidak jadi mengerjakan maksiat yang sempat, ya, terpikirkan olehnya untuk dia kerjakan. Nah, yang sempat dia hendak kerjakan. Wa in tarakahu li'aitin rajauna lahu al-musamahah. Dan jika dia meninggalkan hal itu, tidak jadi mengerjakannya karena ada penghalang. Ada penghalang. Jadi dia tidak jadi mengerjakan maksiat itu, ya, bukan karena dia sadar dan takut kepada Allah sehingga memang dia mengurungkan niatnya karena takut kepada Allah, bukan. Tapi dia tidak jadi mengerjakannya karena ada penghalangnya. Ada penghalang antara dia dengan hal yang ingin dikerjakannya itu. Maka di sini, ya, penulis mengatakan kami berharap ada maaf baginya, ada toleransi baginya, illa ayyakuna azman. Kecuali jika itu bukan sebatas pikiran dan betikan hati, ya, tetapi sudah sampai pada tingkatan azm, artinya tekad. Jika sudah tekad, artinya sudah jadi niat. Fa innal azma 'ala al-khathiyati khathiatun, maka sesungguhnya tekad untuk melakukan suatu kejelekan, maka ya, tekad itu, yang itu niat ya, niat itu bernilai kejelekan. Hanya saja dia tidak berhasil merealisasikan apa yang diniatkan karena ada yang menghalangi, ada penghalang. Andaikan dia tidak terhalangi, dia merealisasikan apa yang diniatkannya tersebut. Maka ini ya tetap terhitung sebagai kejelekan. Bidalili qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan dalil sabda Nabi alaihi salatu wasallam, hadis yang sahih, hadis muttafaq alaihi dari Abi Bakrah, idza taqal musliman, apabila dua muslim berhadap-hadapan untuk berperang, bisayfihima, dengan masing-masing pedangnya, kemudian sudah saling menyerang, saling menerjang untuk membunuh lawannya, yang mana di antara keduanya yang menang, yang mana yang kalah, permasalahannya tinggal itu, siapa yang berhasil membunuh yang lainnya terlebih dahulu. Ya, jadi keduanya memang sama-sama sudah berniat membunuh lawannya. Jadi sudah tekad, betul, sudah terjang menerjang ini. Sudah perang. Fal qatir wal maqtul fi an-nar. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, yang membunuh dan korban yang terbunuh dua-duanya dalam neraka. Artinya terancam neraka ya. Hadis-hadis seperti ini mesti difahami sifatnya wa'id, ancaman. Pembunuhan adalah dosa besar, ya, termasuk dosa besar yang urutannya di atas setelah syirik, ya, setelah syirik. Nah, pembunuhan tanpa alasan yang hak membunuh sesama muslim tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Ya. Bahkan di ayat itu kan diancam. Naam. Wama yaqtul mu'minan muta'ammidan, dan siapa membunuh mukmin secara sengaja, ya, jazaa'u jahannam. Balasannya adalah jahannam. Dan disifati khalidan fiha. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Nah, ini juga butuh difahami. Bukan berarti ketika dikatakan dia kekal dalam neraka, berarti dia tidak keluar-keluar lagi dari neraka. Seperti hanya orang-orang kafir dan orang musyrik, yang orang-orang munafik yang memang mereka penghuni neraka. Bukan. Khalidan fiha, kekal di situ maksudnya lama sekali dalam neraka. Dan itu salah satu uslub, metode bahasa dalam bahasa Arab. Orang yang lama sekali dalam penjara dibahasakan ya, khalidan fisijin. Dia kekal di penjara, gitu bahasanya. Kekal di penjara. Tetap keluar dari penjara, tapi lama sekali. Jadi dibahasakan kekal di penjara karena lama sekali dalam penjara. Begitulah juga ancamannya orang yang membunuh, ya, menghilangkan nyawa orang beriman tanpa alasan yang dibenarkan, diancam neraka dan kekal dalamnya, artinya lama sekali dalam neraka. Itu pun sifatnya ancaman. Karena semua dosa besar selain syirik, ya, kufur, maka istilahnya tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika dia beruntung Allah mengampuni dia, bisa masuk, langsung masuk surga. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya, maka diadab dulu sesuai dengan dosa besarnya. Innallaha, dua ayat dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa yang tingkatannya lebih rendah dari syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Jelas ya? Jadi agar difahami, ini wa'id. Istilahnya min nususil wa'id, termasuk dari nas-nas yang mengandung ancaman. Suatu maksiat jika diancam masuk dalam neraka, berarti itu bukan dosa kecil, tetapi dosa besar. Itu diantara tanda untuk mengetahui itu dosa besar. Nah, ila dikatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ma balul maqtul, ada apa dengan yang dibunuh, kenapa dia masuk dalam neraka, diancam neraka. Al-qatil, adapun pembunuh, ya, dia sudah membunuh, jelas. Tetapi al-maqtul di sini, wal maqtul wal fal qatil maqtul finnar, pada hadis ini, yang membunuh dan yang dibunuh, keduanya dalam neraka, keduanya diancam neraka. Maka ditanyakan kepada Nabi, ya, ada apa dengan yang dibunuh? Kenapa yang dibunuh juga diancam neraka? Padahal dia korban. Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, innahu kana harisan ala qatli sahibih. Sesungguhnya dia berusaha dan bersemangat untuk membunuh, ya, lawannya. Hanya saja dia kalah. Permasalahannya adalah menang kalah. Dia juga sudah berusaha untuk mengalahkan, dan dia yang berusaha jadi pembunuh, tapi dia kalah dan dia yang terbunuh. Nah, jadi dia terhalangi dari tindakan pembunuhan karena dia yang terbunuh, padahal dia juga sudah berusaha membunuh. Jadi ini betul-betul memang tekad, sudah niat. Nah, ini ya, tetap ya dianggap sebagai pelaku kesalahan, seakan dia melakukannya. Artinya faktor sebabnya sudah ditempuh oleh dia, hanya saja terhalangi. Nah, maka dia terhitung melakukan dosa seperti orang yang benar-benar melakukannya. Nah, wa kaifa la taqau al mu'akhadhatu bil azmi wal a'malu bin niyyah, bagaimana tidak terjadi hukuman terhadap orang yang sudah bertekad, terhadap orang yang sudah berniat. Artinya tentu saja orang yang sudah berniat, yakni sudah bertekad untuk melakukannya, sudah niatkan. Jika sudah jadi tekad, artinya sudah jadi niat, maka itu sudah ada mu'akhadah, sudah ada hukum berlaku padanya. Ya. Wal a'malu binniyat, sedangkan amal-amal itu ditentukan oleh niat. Amal-amal itu dikerjakan dengan niat. Niat itulah yang menggerakkan orang untuk beramal. Jadi keinginan, jika sudah menjadi tekad, itu menjadi niat. Tingkatannya niat. Nah, niat ini yang kemudian menggerakkan orang untuk beramal. Jadi tadi itu dia sudah bertekad untuk membunuh lawannya. Dia sudah berniat. Maka dia pun menempuh faktornya. Dia juga sudah menebaskan pedangnya, hanya saja keduluan. Kalah dia. Makanya hukumnya sama antara yang membunuh dan yang dibunuh. Sama-sama sudah ingin merealisasikan niatnya, hanya saja yang satu yang berhasil, yang lainnya terhalangi. Baik. Kemudian kata penulis, wahal al-kibru war-riya'u wal-ujubu illa umurun batinah. Bukankah yang namanya kibr, kesombongan, keangkuhan, ya, riya, ingin dipuji, riya sum'ah, riya itu ingin dilihat, sum'ah ingin didengar, sama-sama maknanya ingin dipuji. Beramal agar dilihat orang lain, didengar orang lain, untuk kemudian dipuji, meraih pujian itu yang dia niatkan. Wal-ujub, yaitu kagum dengan diri sendiri, ingin dipuji oleh diri sendiri. Dua-duanya ingin dipuji. Jadi fahami? Ya, ar-riya sum'ah, ingin dipuji orang lain, ingin dilihat bahwa dia beramal ini dan itu, ingin didengar bahwa dia beramal ini, agar mendapatkan pujian dari orang. Balasan itu yang dia niatkan. Adapun al-ujub, dia beramal agar dipuji oleh dirinya. Jadi dia merasa apa? Merasa bangga diri, kagum dengan dirinya. Ya, dia ingin dapat pujian dari dirinya sendiri, memuji dirinya. Nah, dan ini dua-duanya syirik kecil. Dua-duanya syirik kecil. Ya. Karena ikhlas itu adalah mengharapkan pahala dari siapa? Dari Allah, ya kan? Adapun mengharapkan balasan dari selain Allah, itu syirik. Syirik. Jika ingin balasan dari orang, dipuji orang, itulah disebut riya, sum'ah, riya'nya yang dilihat, sum'ah yang didengar, untuk meraih pujian dari orang. Jika ingin mendapatkan pujian dari diri sendiri, itu namanya apa? Ujub. Dua-duanya syirik karena mengharapkan balasan dari selain Allah. Hati-hati. Ya. Bukankah perkara-perkara ini merupakan perkara-perkara yang sifatnya batin? Ya, kecongkakan, riya dan ujub, puji diri, bangga diri, tidaklah ini semua kecuali perkara-perkara yang sifatnya di batin, dalam hati, dalam kalbu. Dan ternyata itu dihukumi. Ada hukumnya. Ada, ya. Ada hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Artinya itu termasuk dosa. Padahal hanya amalan batin, begitu. Amalan batin itu, tapi itu ternyata terkena mu'akhadah. Hanya saja pembahasannya syirik kecil itu apakah dia tahtal masyia juga, yani tergantung kehendak Allah, ada kesempatan untuk diampuni seperti dosa-dosa besar yang lainnya yang bukan tingkatannya syirik akbar, itu diperselisihkan oleh ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa syirik kecil juga tahtal masyiah. Syirik kecil, ya, juga tergantung kehendak Allah. Jika dia orang itu beruntung, diampuni oleh Allah. Jika tidak, maka diadab dulu sesuai dengan syirik kecil yang telah dilakukannya. Tapi tetap nanti akan masuk dalam surga. Jadi syirik kecil itu tidak membatalkan Islam, tidak mengeluarkan dari Islam, dan tidak mengekalkan dalam neraka. Bahkan menurut jumhur, tahtal masyiah. Ini tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah. Adapun pendapat yang lain, yaitu salah satu pendapat Ibnu Taimiyah. Karena pendapat Ibnu Taimiyah yang satunya sama dengan jumhur, tapi Ibnu Taimiyah juga punya pendapat yang lain selain itu, mengatakan bahwa syirik kecil juga syirik kecil itu beda dengan dosa-dosa besar yang lainnya dalam hal syirik kecil tidak, ya, tidak dikatakan tahtal masyiah. Nah, yakni tidak ada ampunannya. Tidak ada ampunannya. Artinya terancam akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksudnya bukan berarti membatalkan Islam, ya, bukan. Dan bukan berarti mengekalkan dalam neraka. Karena yang batalkan Islam dan mengekalkan dalam neraka itu syirik besar. Hanya saja menurut pendapat salah satu pendapat Ibnu Taimiyah, syirik kecil, ya, tidak ada harapan diampuni. Ini mesti ada hukuman yang datang dari Allah, mesti jadi adab karenanya. Tapi tidak akan kekal. Kecuali di sana ketika ditimbang, amalan kebaikannya dengan amalan kejelekannya, ternyata timbangan amalan kebaikannya lebih berat. Nah, timbangan amalan kebaikannya lebih berat, maka dia bisa langsung masuk dalam jannah. Walau anna insanan ra'a 'ala firasy. Nah, perhatikan ini. Pentingnya yang diperhatikan namanya kalbu batin, ya. Karena asal dari situ, ya. Amalan ini semua bersumber dari niat, perhatikan. Walau anna insanan ra'a 'ala firasyhi ajnabiyatan. Seandainya seseorang melihat di atas kasurnya, seorang pria melihat di atas kasurnya ajnabiyatan, ada wanita lain, ya, yakni wanita yang, wanita itu sebenarnya bukan mahram dia, bukan istrinya. Wanita itu non mahram, bukan mahramnya apalagi istrinya. Dhannaha zaujatah, tetapi dia menyangka itu istrinya. Ya. Dia menyangka itu istrinya. Nah, agak gelap, sosoknya mirip istrinya, dan itu di kasurnya. Dan biasanya istrinya di situ. Ya. Kemudian dia datangi. Karena dia sangka istrinya, dia datangi, dia gauli. Nah, dia menggaulinya karena apa? Menyangka istrinya. Padahal bukan. Lam ya'tham biwata'iha, dia tidak berdosa melakukan itu. Dia tidak difonis berzina karena dia sangka istrinya. Tidak sadar sama sekali kalau itu bukan istrinya. Nah. Walau ra'a zaujatahu, seandainya dia melihat istrinya di atas kasurnya, wa dhannaha ajnabiyatan, ya, dia melihat wanita di atas kasurnya itu istrinya, asli istrinya, tetapi dia tidak tahu kalau itu istrinya. Wa dhanna ajnabiyatan, dia menyangka itu wanita lain, muncul niat jeleknya, dia ingin merasakan wanita lain ini. Padahal itu istrinya. Tapi dia sangka wanita lah lain. Munculnya jelek, dia ingin dia menikmati wanita itu. Maka dia pun menggaulinya. Mendatanginya. Maka dia asima biwaqiha, dia pun berdosa menggauli wanita itu. Padahal istrinya sendiri. Namun ketika dia melakukannya dengan keyakinan itu bukan istrinya, berdosa dia. Yang pertama, dia menggauli wanita lain, tidak berdosa karena dia sangka istrinya. Ini menunjukkan apa? Penentu segalanya adalah niat. Nah, innamal a'malu bin niat. Hanya sesungguhnya amal itu dikerjakan dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hanya sesungguhnya setiap pelaku amalan diberi balasan ganjaran sesuai niatnya. Nah, wa kullu hadza muta'alliqun bi'aqdil qalb. Semua ini terkait dengan ya, niatan yang ada dalam kalbu. Jadi ini kita akan pindah pasal ini. Saya masih lanjutkan. Nah, jadi pasal sebelumnya yaitu tentang madakhil fi madakhil iblis fi qalbil insan, pintu-pintu masuk iblis ke dalam hati kalbu manusia untuk menggodanya. Ini pasal ini sudah selesai, tadi terakhir, kemudian pasal baru ya, kita akan masuk ke pasal yang baru. Kita akan baca malam ini juga. Nah. Nah, kemudian jadi kita masuk ke pasal yang baru, masih terkait dengan pembahasan ya, kalbu. Tapi ini pasal baru, kata al-musannif rahimahullah, faslun, pasal fi thabatil qulub 'ala al-khair. Pasal yang membahas tentang kekokohan kalbu di atas kebaikan. Ya. Qala wa qad warada fil hadis, sungguh telah datang dalam sebuah hadis, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulubi isrif qalbana ila ta'atik. Ya, atau sarrif qalbana ila ta'atik, tertulis di sini isrif qalbana ila ta'atik. Nah. Ya muqallibal qulub, doa Nabi SAW yang biasa dibaca oleh beliau, ya wahai muqallibal qulub, zat diri yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha membolak-balikkan, maha membolak-balikkan kalbu, hati. Sabbit, kokohkanlah qulubana, kalbu-kalbu kami, hati-hati kami, ala dinik, di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai yang mengatur kalbu, hati. Ya. Isrif atau sarrif, arahkanlah qalbana, hati kami, ila ta'atik, kepada ketaatanmu. Nah, ya falkan doa ini dan baca sebagaimana Nabi SAW membacanya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah. Atau tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qalbi ala dinik, sama. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi, sarif qalbana ila ta'atik. Naam. Ini menunjukkan kepada kita bahwa yang mengatur dan menentukan kalbu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain yang dikatakan, inna al-qulub qulub bani Adam baina asbu'aini min asabi'ir rahman, sesungguhnya kalbu-kalbu, hati-hati bani Adam itu berada di antara dua jari jemari Allah. Kami ingatkan selalu jika disinggung nama dan sifat Allah, maka itu adalah tauhid al-asma' was-sifat. Tauhid mengesakan Allah, menauhidkan Allah sebagai satu-satunya ya, pemilik nama-nama dan sifat-sifat yang hakikatnya berbeda dengan hakikat nama-nama dan sifat-sifat makhluk. Dan kita tidak tahu hakikat ya, dari nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT tersebut. Sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatannya hakiki, kita tidak tahu hakikatnya bagaimana. Ya, oleh karena itu masalah hakikat sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatannya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, kita serahkan ilmunya kepada Allah, kita takwil. Artinya kita tidak boleh membayangkan, tidak boleh memikirkan, ya, menetapkan bahwa hakikat sifatnya perbuatannya demikian dan demikian. Jadi ketika misalnya kita mendengar penetapan Allah punya jari jemari tangan, dikatakan bahwa kalbu hati bani Adam, kalbu-kalbu mereka, hati-hati mereka berada di antara dua jari jemari Allah, ya, kita menetapkan Allah punya jari jemari hakiki. Nah, bagaimana hakikat jari jemari Allah? Apakah sama dengan jari jemari kita, makhluk? Jawabannya tidak. Bagaimana jari jemari Allah? Wallahu alam, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Nah, dan kita tidak boleh apa tadi? Membayangkan, memikirkan, menetapkan. Ya, kita tidak tahu. Yang jelas kita yakini bahwa tidak sama dengan jari jemari makhluk. Begitu. Ya. Dan ketika dikatakan berada di antara dua jari jemari Allah, bagaimana itu caranya? Ada di antara dua jari jemari Allah, kita tidak tahu. Yang jelas, ya, Allah subhanahu wa ta'ala, dirinya, zatnya, dengan sifat-sifatnya, jari jemarinya, ya, dan yang lain dari sifat-sifat yang dimilikinya, Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya itu berada di atas arasy, di atas seluruh makhluk. Nah, kita ini semua makhluk, bani Adam kan di sini, di atas bumi. Di atas kita langit. Ya. Di atas langit surga. Ya. Dan atapnya alam semesta ini, atapnya di atas, atap Jannatul Firdaus yang paling atas itu aras hingga sana Allah. Allah di atas aras. Nah. Bersama dengan itu disifatkan bahwa kalbu-kalbu bani Adam itu ada di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengaturnya, yuqallibuha kaifa yasha. Allah mengatur, ya, membolak-balikkan kalbu-kalbu bani Adam sesuai kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kita harus bersandar kepada Allah. Itulah sebabnya Nabi berdoa pada doa yang kita dengar tadi. Ya muqallibal qulub sabbit qalbana qulubana. Habdit kalbi, sama saja semuanya. Nah, sama maknanya. Habdit kulubana ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan kalbu hati, kokohkanlah kalbu kami, hati kami di atas agamamu. Ya musarifal kulub. Sarif kulubana ila ta'atik. Wahai yang mengatur kalbu-kalbu, maka arahkanlah kalbu-kalbu kami kepada ketaatanmu. Nah, wa fi haditsin akhar, dan pada hadits yang lain disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, mathalul qalbi kamathali rishatin bi ardi falatin tuqallibuha ar-riyah. Perumpamaan kalbu hati, perumpamaannya seperti risyah, bulu, sehelai bulu, bi ardi falatin, yang berada di padang terbuka. Permisalan seekor sehelai bulu, ya, sehelai bulu yang berada di padang terbuka. Padang terbuka itu kan banyak angin, ya. Hah? Banyak angin bertiup. Tuqallibu ar-riyah. Sehelai bulu ini diterbangkan dan dibolak-balikkan, dibolak-balik oleh angin yang bertiup silih berganti. Datang angin dari sana, balikkan ke sana. Datang angin dari lain arah, dibalikkan lagi ke sana. Begitu. Begitulah perumpamaan hati. Gampang sekali berbolak-balik. Jika tidak dikokohkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, keadaan, kondisi, ya, gampang sekali mah membuatnya berbolak-balik. Apalagi dengan adanya godaan, ya, dari syaitan. Nah, hadis ini, ya, Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dengan lafaz ini dari Abu Musa Al-Asy'ari, sebenarnya ada kelemahan. Ya, tetapi yang dikeluarkan saja ada kelemahan. Tetapi datang pada riwayat yang lain yang sanadnya sahih. Nah, dikeluarkan juga oleh Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, oleh Imam Ahmad. Nah. Baik. Jadi kesimpulannya hadis ini, ya, hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Jadi maknanya seperti yang kita dengar tadi, menunjukkan ya hati seperti itu, gampang berbolak-balik, kecuali yang dikokohkan oleh Allah SWT. Karena itu kita ya harus banyak berdoa dengan doa itu. Nah, doa yang sudah kita dengar tadi yang biasa dibaca oleh Nabi SAW. Wa'alam anna al-quluba fi al-thabati 'ala al-khayri wal-sharri wal-taraddudi bainahuma thalathatun. Ketahuilah olehmu bahwasanya kalbu-kalbu itu dalam hal kekokohannya di atas kebaikan dan kejelekan, ya, wattaraddudi bainahuma, dan berbolak-baliknya, ya, bergonta-gantinya hati antara kebaikan dan kejelekan, kadang di kebaikan, kadang di kejelekan. Nah, jadi apakah kalbu itu kokoh terus di atas kebaikan, ataukah terus di atas kejelekan, atau dia berbolak-balik terkadang di atas kebaikan, terkadang di atas kejelekan? Maka terbagi tiga. Nah, al-qalbul awwal, jenis kalbu yang pertama, jenis hati yang pertama adalah qalbun umira bittaqwa, kalbu yang dipenuhi dengan ketakwaan. Wazukkiya birriyadhah, dan dia dibersihkan dengan latihan, ya, senantiasa terlatih, ya, di atas ketaatan, kebaikan. Nah, sehingga dia wa tuhira an khaba'ithil akhlaq, dibersihkan dari kebusukan-kebusukan, kejelekan-kejelekan akhlak. Nah, fa tatafarraju fihi khawatirul khair min khaza'inil ghaib, maka senantiasa muncul padanya, ya, betikan-betikan kebaikan. Itu yang senantiasa muncul, ya, di dalam kalbu yang seperti ini. Nah, selalu muncul betikan-betikan niat-niat yang baik, ya, dari perbendaran-perbendaran ghaib. Fa yamudduhu al-malaku bil huda, maka dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk. Nah, dengan petunjuk. Dan al-malak, kita tahu sudah lewat, ya, bahwa setiap orang itu ada qorinnya, ya. Ada berapa qorinnya? Qorin yang tidak pernah berpisah dengannya. Satu qorin yang baik yaitu malak, satu malaikat yang selalu membisikkan apa? Menasihati kepada kebaikan. Dan satu qorin, ya, pendamping dari kalangan setan. Setan dari kalangan bangsa jin yang selalu membisikkan kepadanya kejelekan. Jadi bersaing dua ini, dua qorin ini. Nah, adapun kalbu yang dipenuhi dengan ketakwaan, maka fayamudul malak bil huda. Nah, maka malaikat qorinnya dari kalangan malaikat ini yang terus membimbing dia, ya, maka Allah Subhanahu wa taala terus memberi hidayah kepadanya. Nah, jadi ini yang kokoh selalu di atas kebaikan. Kokoh di atas kebaikan. Nah, Adapun jenis yang kedua dan yang ketiga tidak mungkin kan pada kesempatan ini karena sepertinya sudah masuk waktu. Atau sudah masuk, tak lewat. Ya, ini semakin menyadarkan kita dan memotivasi kita untuk benar-benar memperhatikan kalbu kita ya, bahwa harus benar-benar kita asah. Nah, kita penuh dengan ketakwaan dari kita dengar dan harus kita senantiasa bersihkan dengan riyadhah, kita asah terus ya. Nah, dan kita bersihkan dari kejelekan-kejelekan na'am, sifat-sifat yang jelek, na'am, akhlak yang jelek. Barakallahu fikum ila huna. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.